kapanpun seorang wanita dia melihat darah haid, ya, awin nifas atau melihat darah nifas, ya, aftarat, maka dia telah batal puasanya. Ketika seorang wanita mengalami haid di siang hari dalam keadaan sedang berpuasa, maka batal puasanya. Atau seorang wanita dia melahirkan sehingga keluar darah nifas setelah melahirkan, atau bahkan keluar darah nifas, ya, beberapa saat sebelum melahirkan, ya, maka batal puasanya. Wa wajaba 'alaiha al-qadha, dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita. Ketika wanita dikatakan dia adalah seorang yang naqisatu aqlin wa dinin, yang kurang akal dan agamanya, ya. Dikatakan kurang agamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya. Bukankah wanita apabila dia haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa, ya. Maka yang demikian inilah min nuqsani diniha, nah, termasuk dari makna kurangnya agamanya. Karena ketika dia haid dia tidak sholat, tidak boleh sholat, haram sholat, bahkan haram berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka tidak boleh wanita yang haid ataupun nifas untuk berpuasa. Ketika terlihat darah haid atau nifas di siang Ramadan atau ketika berpuasa, maka batal puasanya dan dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Pembahasan tentang haid dan nifas sudah kita bahas juga dalam bab yang pertama tentang udzur-udzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka di siang Ramadan. Di antara udzurnya adalah udzur haid dan nifas. Dan ini mujma' sepakat para ulama bahwasannya wanita yang haid dan nifas haram berpuasa. Kemudian as-sadis, pembatal yang keenam, niyatul fitr, niat akan membatalkan puasa. Niat batal puasa, ya. Ini juga salah satu pembatal puasa, ya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa inna maliku limri immanawa, dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan sesuai dengan niatnya. Jika seseorang meniatkan batal, dan makna niat adalah tekad yang bulat, tekad yang bulat, nah, bukan hanya sekedar terbetik, ya, dalam pikiran bukan, tetapi sudah menjadi tekad yang bulat. Dengan sekedar niat batal, maka telah batal puasanya. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa shaimun batala shaumuhu. Maka barang siapa yang berniat batal sebelum waktunya berbuka, wa huwa shaim, dalam keadaan dia sedang berpuasa, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Barang siapa yang berniat berbuka, ya, berniat membatalkan puasanya sebelum datang waktu berbuka, sebelum terbenamnya matahari, ya, maka telah batal puasanya. Wa in lam yatanawal mufattiran, walaupun dia belum mengkonsumsi atau belum melakukan pembatal puasa, belum makan, ya, belum minum, ya, dan belum melakukan salah satu pembatal puasa yang lain, hanya sekedar berniat batal, ya, bertekad bulat, ya, tekad kuat untuk batal puasa, ya, maka telah batal puasanya walaupun dia tidak melakukan pembatal puasa yang lain. Kenapa? Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, karena niat itu salah satu rukun puasa, ya, salah satu dari dua rukun puasa, ya. Telah berlalu penjelasan tentang rukun-rukun puasa, ya, di awal-awal pembahasan kitab siyam, ya. Bahwasanya diantara atau bahwasannya rukun puasa itu ada dua. Yang pertama apa? Al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari. Kemudian rukun yang kedua, an-niyah, niat. Ya. Maka jika dia membatalkan atau berniat membatalkan puasa, ya, fa idza naqadha qasidan al-fitr, jika dia membatalkan niat puasanya, nah, karena tujuannya ingin fitr, ingin berbuka, ya, muta'ammidan lahu, dan dia melakukannya dengan sengaja, ya, bukan terpaksa. Nah, muta'ammidan lahu in taqadha siyamuh, maka telah batal puasanya. Karena niat adalah salah satu rukun dari dua rukun puasa. Misalkan seseorang, ya, dia telah berniat puasa, telah berniat membatalkan puasanya. Kemudian dia cari-cari makan, gak ada makanan. Cari-cari minuman, gak ada minuman. Nah, ya. Walaupun dia tidak makan, tidak minum, ya, ketika dia membatalkan, apa, meniatkan batal puasa, ya, maka telah batal puasanya. Walaupun dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Kemudian pembatal yang ketujuh, yang terakhir, ar-riddah, murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah. Murtad, keluar dari Islam, itu salah satu pembatal puasa, pembatal ibadah. Limunafatiha lil ibadah. Kenapa dia dikatakan sebagai pembatal? Karena Murtad itu enam, menafikan ibadah. Bertentangan dengan ibadah. Walikaulihi ta'ala, dan juga karena firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah berfirman, la'in asyrakta layahbatunna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah Azza wa Jal, la yahbatun amaluk, maka sungguh akan gugur seluruh amalanmu. Maka ayat ini menunjukkan orang yang keluar dari Islam, ya, orang musyrik keluar dari Islam, ya, maka telah gugur seluruh amalannya. Ya, demikian karena Islam adalah syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudu, ya, syarat sahnya puasa, ya, syarat sahnya na'am zakat, syarat sahnya haji, umroh, dan seterusnya. Dari berbagai macam jenis ibadah. Islam, ya, adalah syarat sahnya ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-54, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah menghalangi mereka dari diterimanya sedekah mereka, ya, kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak diterima ibadah mereka, sodakohnya enggak diterima, kebaikannya tidak diterima, ya, karena kekufurannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu syarat sahnya ibadah. Juga dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kelima, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, maka telah gugur seluruh amalannya. Tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi, tidak berfaedah lagi ketika seseorang kufur, keluar dari Islam, gugur seluruh kebaikannya, tidak ada manfaatnya lagi. Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura. Setelah diperlihatkan amalan-amalannya, ya, amalan kebaikannya di dunia, ya, namun kata Allah, faja'alnahu haba'an mansur. Kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, karena kekufurannya. Taib, selesai dari pembahasan Mufattiratus Siyam, pembatal-pembatal puasa. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Al-babu tsalits, bab yang ketiga. Mustahabbatus Siyam wa makruhatuhu. Bab yang ketiga membahas tentang sunnah-sunnah di dalam ibadah puasa dan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci di dalam puasa, di dalam ibadah puasa. Wafihi mas'alatan. Dalam bab yang kedua ini ada dua masalah. Dalam bab yang ketiga ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, mustahabbatus siyam. Perkara-perkara yang disunnahkan di dalam puasa atau ketika berpuasa. Apa saja? Yustahabbu lis-shaim an yura'iya fi siyamihi al-umur at-taliyah. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan nah perkara-perkara berikut ini di dalam puasanya. Al-amrul awal, yang pertama, as-suhur. As-suhur. Kalau bahasa kita sahur. Nah, namun sebenarnya sinnya di dhammah, suhur. Nah, adapun sahur sinnya di fathah, itu adalah sesuatu yang digunakan untuk sahur, makanan, minuman dan seterusnya, itu namanya sahur. Makanannya, minumannya dan seterusnya. Kalau perbuatannya, dia makan, dia minum, nah perbuatannya dinamakan apa? Suhur. Seperti halnya tohur dengan tuhur. Kalau tuhur apa? Atau tohur ya. Kalau tohur apa? Tohur itu air yang digunakan untuk bersuci, namanya tohur. Atau debu yang untuk bertayamum, itu tohur, alat untuk bersuci. Kalau tuhur di dhammah itu perbuatannya. Berwudu, bertayamum, perbuatannya itu namanya tuhur. Baik. Yang pertama dari perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, as-suhur, makan sahur. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Tasaharu fa inna fis suhuri, barokah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasahharu, sahurlah kalian. Hukum asalnya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wajib. Kok di sini masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah di dalam puasa? Baik, hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, kecuali kalau ada dalil yang lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, atau bahkan dari wajib menjadi mubah. Kemudian di sini diletakkan dalam pembahasan hal-hal yang disunnahkan. Maksudnya sahur itu sunnah hukumnya. Apa yang memalingkan? Apa yang memalingkan? Nah, perintah di sini bukan wajib, tetapi sunnah. Apa? Nah, itu puasa sunnah ya. Nah, puasa sunnah boleh berniat di siang hari ya, dengan syarat belum melakukan pembatal puasa. Nah, sekarang puasa yang wajib ya. Kalau puasa wajib tidak boleh untuk berniat dari siang. Dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah di sini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan puasa wisol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa menyambung dari hari pertama nyambung ke hari kedua tanpa buka dan tanpa sahur. Nyambung. Dan ini kekhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau boleh melakukan puasa wisol. Adapun umatnya enggak boleh. Umatnya enggak boleh, dan kalaupun harus melakukan wisol, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hanya sampai sahur saja. Jadi kalau umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau wisol hanya sampai sahur saja. Dari hari pertama dia enggak buka sampai sahur baru buka. Lebih dari sahur tidak boleh ya. Karena puasa wisol 2 hari berturut-turut atau lebih itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau seandainya sahur itu wajib ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukan puasa wisol. Ini menunjukkan sahur itu sunnah. Makan sahur itu hukumnya sunnah, sehingga tasaharu, perintah di sini bersahurlah, ini perintah yang hukumnya sunnah. Kemudian wayatahaqqaqus sahur au suhur ya. Wayatahaqqaqus suhur bikatsirit ta'am wa qalilih. Dan terwujud makan sahur ya, itu dengan makanan yang banyak atau makanan yang sedikit. Walau bijur'atin ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air ya, itu sudah disebut dengan apa? Sahur ya. Makan sahur. Dan telah datang riwayat dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma." Makan sahur itu barokah. Maka jangan kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan naam meneguk seteguk air. Walaupun hanya dengan meminum seteguk air. Namun yang afdol ya, walaupun satu teguk air atau satu gelas air itu sudah dikatakan sahur ya, namun yang lebih afdol adalah apa? Nah, memakan makanan ya, memakan makanan yang dengannya dia ya bisa naam memperkuat badannya atau tubuhnya ya untuk berpuasa. Nah, untuk berpuasa. Nah, ini diantara hikmahnya sahur. Di antara hikmahnya sahur adalah apa? Taqwiyatul badan, untuk bisa menguatkan badan supaya kuat. Nah, berpuasa di siang hari. Nah, karena dikhawatirkan kalau hanya minum satu teguk air atau satu gelas, dikhawatirkan di pertengahan dia, nah, ya, tidak mampu melanjutkan puasanya. Maka yang lebih afdol adalah memakan makanan ya. Memakan makanan yang biasa dia makan ya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, ya, misalkan kesiangan, ya, waktu makan sahur hanya tinggal beberapa detik, ya, maka dia bisa menggunakan cara ini, meneguk, nah, beberapa teguk air, nah, agar supaya dia mendapatkan keutamaan makan sahur, ya, karena keutamaannya besar, ya. Di dalamnya ada barokah. Dan kita sangat butuh dengan barokah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian, waktu sahur, waktu suhur dan waktu makan sahur itu, min muntasofil lail ila tulu'il fajr, dari pertengahan malam, ya, sampai terbitnya fajar. Ya. Terbitnya fajar itu apa? Masuknya waktu sholat subuh. Nah, terbitnya fajar shadiq. Ini waktu pelaksanaan sahur. Dari pertengahan malam, ya, sampai terbitnya fajar. Jadi kalau makannya habis isya, ya, habis terawih, ya, itu bukan sahur, ya. Nah, tapi makan malam, ya. Karena waktu sahur itu min muntasofil lail, dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Dan akhir waktu sahur adalah terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, sudah masuk waktu sholat subuh, maka sudah selesai waktu sahur. Dan akhir waktu sahur itu adalah awal waktu puasa. Dengan terbitnya fajar, maka itu adalah awal waktu puasa. Kemudian yang kedua, atsani ta'khirus suhur. Di antara sunnah-sunnah di dalam berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Li hadithi Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri untuk menegakkan salat. Qultu, aku bertanya, kam kana qadru ma bainahuma, berapa kadar waktu antara keduanya, berapa lamanya waktu antara keduanya, itu antara apa, antara azan dengan sahurnya. Antara azan dengan sahur berapa lamanya? Qala, kemudian beliau bersabda, atau siapa ini, ucapan siapa? Zaid bin Thabit, ya. Berarti yang qultu di sini adalah perawi dari Zaid bin Thabit. rawi yang meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit menjawab, khamsina ayah. Khamsina ayatan. Sekitar 50 ayat. Jarak antara sahur dengan azan. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. 50 ayat ini yang sedang, ya. Bukan ayat yang panjang dari ayat, ya, yang ada di akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya, bukan, ya. Bukan juga ayat-ayat yang pendek-pendek, ya. Seperti ayat dalam surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, itu ayat yang pendek-pendek, bukan, tetapi ayat yang sedang-sedang. 50 ayat yang sedang-sedang. 50 ayat atau lamanya waktu membaca 50 ayat yang sedang-sedang, ya. Ini menunjukkan pendeknya jarak sahur beliau dengan azan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau dengan para sahabatnya itu mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya bukan di tengah malam, ya. Tetapi apa? Di waktu-waktu mendekati azan. Azan subuh. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kuntu atasahharu fi ahli." Dulu aku sahur di keluargaku, yaitu di rumah. Kata Sahal bin Sa'ad, dulu aku sahurnya di rumah. Tsumma takunu bi sur'ah an udrika shalatal fajri ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai sahur, aku segera bergegas, ya, menuju masjid untuk mendapatkan salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sahur langsung pergi ke masjid, untuk mengikuti salat berjamaah subuh di masjid. Ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat dia mengakhirkan sahur. Mereka sahur, kemudian tidak lama setelah selesai sahur, azan. Ini menunjukkan mereka mengakhirkan sahur. Ya. Maka disunnahkan dalam sahur itu untuk diakhirkan. Maka tidak seyogianya bagi orang yang berpuasa, apalagi puasa Ramadan, ya, tidak seyogianya untuk meninggalkan sahur, walaupun dia kuat tanpa sahur. Ya. Tapi jangan sampai dia terluput dari barokah. Ya. Fa inna fis suhuri barokah. Ya. Dan juga sahur itu adalah sebagai pembeda antara puasanya kaum muslimin, ya, dengan puasanya ahlul kitab, al-yahud dan nasara. Al-yahud dan nasara mereka juga ada ibadah puasa, ya, tapi gak ada sahurnya. Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus suhur. Pembeda antara puasa kita, ya, umat Islam, dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Bagaimana semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi ahlul kitab, ya. Sampai dalam masalah puasa pun beliau bersungguh-sungguh untuk menyelisihi ahlul kitab, ya. Karena mereka juga ada ibadah puasanya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin, ya, menyelisihi mereka, ahlul kitab. Ya. Beliau bersungguh-sungguh dalam beberapa amalan, ya, beliau bersungguh-sungguh untuk menyelisihi ahlul kitab. Ya. Bagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentang pentingnya menyelisihi naam Yahud dan Nasara, ya, dan tidak bertasyabbuh, ya, menyerupai mereka. Di antaranya dalam masalah puasa, Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk sahur, ya. Karena sahur itu pembeda antara puasanya umat Islam dengan puasanya Ahlul Kitab. Kemudian ketika seseorang makan sahur, tiba-tiba azan, ya, azan subuh. Baik, apa yang harus dia lakukan apabila muadzin melakukan azan subuh? Syekh Ibn Baz, juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i alaihi rahmatullah, naam, mereka berfatwa hendaknya naam berhenti dari makan minumnya, menahan diri dari makan dan minumnya. Walaupun kita misalkan ragu apakah muadzin ini betul-betul azannya itu pas masuk waktu subuh, atau dia azannya sebelum masuk subuh. Nah, karena biasanya kan para muadzin ada yang seperti itu, ya. Belum masuk waktu subuh sudah azan. Mungkin saja, ya. Apa yang harus dilakukan ketika dia sedang makan dan minum sahur, ya, kemudian dikumandangkan azan? Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Wadi'i alaihim rahmatullah, mereka menyebutkan hendaknya berhenti dari makan dan minumnya ketika azan berkumandang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang meragukanmu, ya, kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ini yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati. Ini pendapat yang lebih berhati-hati dalam naam menjaga, ya, kesempurnaan puasanya. Nah. Maka ketika kita sahur juga, ya, ketika mengamalkan ta'khirus suhur, ya, mengakhirkan sahur, jangan juga naam selalu mepet-mepet, ya, sahurnya. Nah, khawatir, ya, lagi asik-asiknya makan, minum, ya, tiba-tiba azan. Nah. Kemudian ketika seseorang ragu apakah ini sudah subuh atau belum, apakah dia masih boleh sahur, makan dan minum sahur? Jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat selama belum yakin, masih ragu dengan terbitnya fajar, masuknya subuh, maka masih boleh makan dan minum sahur. Karena hukum asalnya nah adalah baqa'ul lail, tetapnya malam hukum asalnya. Nah, maka tetap berada pada hukum asal yaitu malam, ya. Dan tidak hilang hukum asal ini kecuali dengan yakin sudah terbit fajar, yakin sudah masuk subuh. Bisa saja ini terjadi. Dia bangun kesiangan misalkan, ya, lampu mati, hujan, enggak ada suara azan, enggak ada suara ini, ya. Jam pun mungkin enggak punya, mungkin, ya. Bisa saja dia ragu ini sudah subuh atau belum. Nah, jangan-jangan sudah subuh, ya. Maka apa? Bolehkah dia sahur? Boleh. Selama masih ragu naam subuhnya, ya. Kecuali kalau sudah yakin subuh, maka tidak boleh lagi sahur. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.